Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir wal Muyassar. Kali ini kita mulai dari ayat ke-188 dari Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang merasa senang dengan apa yang telah mereka lakukan, kemudian senang mendapatkan pujian atas apa yang sesungguhnya tidak mereka kerjakan. Maka sekali lagi, jangan sekali-kali kamu kira mereka itu adalah orang-orang yang akan selamat dari azab Allah. Walahum azabun alim. Sesungguhnya bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih. Tafsiran dari ayat ini, qala wala tadhunanna alladhina yafrahuna bima ataw min af'alin qabihatin kal yahudi wal munafiqina wa ghairihim wa yuhibbuna an yuthniya 'alayhimun nasu bima lam yaf'alu fala tadhunnahum najina min 'adabillahi fid dunya wa lahum fil akhirati 'adabun mewajjiun. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang merasa senang dengan apa yang telah dikerjakannya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin, kemudian mereka merasa senang mendapatkan pujian dari manusia atas apa yang sesungguhnya mereka tidak kerjakan. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dua sifat Yahudi dan munafikin. Pertama, mereka adalah orang-orang yang bangga ketika melakukan kejelekan. Bukan merasa sedih, ya, tapi justru malah bangga ketika melakukan kejelekan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senang mendapatkan sanjungan dan pujian atas sesuatu yang sebetulnya tidak mereka kerjakan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, jangan kamu kira mereka itu adalah orang-orang yang najina min adzabillah fid dunya. Fala tadhunnannahum najina min adzabillah fid dunya, orang-orang yang selamat dari azab Allah di dunia. Walaupun nampak mereka senang, gembira, tidak ada halangan apapun yang merintangi kehidupan mereka, kita tidak boleh menduga kalau mereka itu orang-orang yang selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Walahum fil akhirati azabun muwajjiun. Di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi mereka azab yang menyakitkan. Nah, qala wa fil ayati wa'idun syadidun likulli atin li fi'li su mu'jabin bihi wa likulli muftakhirin bima lam ya'mal liyuthniya 'alaihi an-nasu wa yahmaduhu. Di dalam ayat ini ada ancaman yang keras ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang buruk kemudian bangga dengannya. Dan kepada setiap orang yang bangga terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbuat supaya mendapatkan pujian dari manusia. Nah, jadi intinya selain di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua sifat Yahudi dan munafikin, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman kepada siapa saja yang ada pada dirinya kedua sifat tersebut. Ya. Bangga terhadap kejelekan, kemaksiatan, keburukan yang dikerjakan, kemudian senang mendapatkan pujian sekalipun terhadap hal-hal yang sesungguhnya tidak dilakukan. Nah. Berikutnya ayat yang ke-189. Walillahi mulkus samawati wal ard, wallah ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsirannya qala walillahi wahdah mulkus samawati wal arwa ma fihima wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menegaskan di ayat yang ke-189 ini bahwa kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma fihima, demikian juga apa yang ada di dalam keduanya. Wallah ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak perlu kita membanggakan diri, ya, merasa sombong dengan apa yang kita punya di dunia ini. Karena pada dasarnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merajai, Allah yang menguasai. Ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya ayat yang ke-190. Qala inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya siang dan malam, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah padanya bagi mereka-mereka yang memiliki akal. Tafsiran dari ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard ala ghairi mithalin sabiqin wa fi ta'aqubil laili wan nahari wa ikhtilafihima tulan wa qisaran la dalaila wa barahina azimatun ala wahdaniyatillah li ashabil uquli as-salima. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya, ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau menciptakan sesuatu yang ada contoh sebelumnya, ini sangatlah mudah. Insya Allah siapapun bisa. Kalau tidak sama persis, ya mirip. Tapi ketika menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, ini hal yang sulit. Apalagi penciptaan langit dan bumi, bayangkan. Gak ada satu penyangga pun yang membuat langit itu berada di atas. Tapi tetap tegak tanpa ada penyangga. Dan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah menjelaskan di ayat ini bahwa hanya orang-orang yang berpikir yang mengerti hal itu. Inna fi khalqis samawati wal ard ala ghairi mithalin sabiqin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya. Lihat, tanpa ada contoh sebelumnya. Wa fi ta'aqubil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam. Wa ikhtilafihima, dan perbedaan antara keduanya dari segi panjang dan pendeknya. La dalaila. Benar-benar sebagai bukti. Wa barahin, dan tanda yang agung atas keesaan Allah bagi siapa? Li ashabil uqul as-salimah, bagi orang-orang yang akalnya lurus, akalnya sehat. Bagi orang-orang yang berpikir, tahu, mengerti, ini semua menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Adanya langit, adanya bumi, adanya siang, adanya malam. Kadang malam lebih panjang daripada siang, kadang siang lebih panjang daripada malam. Semua itu menjadi bukti keesaan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang menciptakan semua itu kecuali Allah. Bagi siapa? Lil uqul as-salimah. Bagi orang-orang yang akalnya apa? Sehat. Kalau yang tidak sehat mah enggak akan pernah berpikir seperti itu, enggak akan pernah merenungi alam semesta. Ya. Sekalipun tahu oh terjadi fenomena alam begini dan begitu, tapi tidak menambah keimanannya. Kenapa? Akalnya sudah rusak. Bagi orang-orang yang berakal, ya, yang lurus akalnya akan mengerti ini semua menunjukkan keesaan Allah. Sehingga ibadah, ketundukan, ketaatan itu hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Nah, tidak ada lagi ketergantungan kepada selain Allah. Tidak ada lagi upaya meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, ini hasilnya. Sekali lagi, lil uqul as-salimah. Bagi orang-orang yang akalnya sehat. Kalau dalam bahasa Al-Quran, li ulil albab. Bagi ulul albab. Nah. Ikhwan fil din rahimakumullah, ayat 191. Qala alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, alladzina yadhkurunallah, ulul albab, orang-orang yang memiliki akal sehat, itu adalah mereka-mereka yang yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri, maupun dalam keadaan duduk, atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka juga selalu tafakkur, soal penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini untuk sesuatu yang batil. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, jadi menghasilkan keimanan, menghasilkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ulul albab yang dimaksud di sini bukan para ilmuwan, para peneliti semata, tidak, tapi betul-betul yang selalu mengingat Allah. Ya. Qiyama wa qu'udan. Kemudian melakukan tafakkur dalam penciptaan dan langit dan bumi sehingga hasil akhirnya semua itu memberikan rasa takut kepada yang menciptakannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat Allah katakan mereka selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tafsiran dari ayat ini, qala alladzina yadhkurunallaha fi jami'i ahwalihim. Allah menjelaskan kalau ulul albab yang dimaksud di ayat sebelumnya, orang-orang yang akalnya lurus, akalnya sehat, adalah mereka-mereka yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ya. Wa hum yatadabbaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka juga selalu mentadaburi penciptaan langit dan bumi. Qailin. Lalu mereka mengucapkan Rabbana ma aujadta hadzal khalqa abathan. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau mengadakan ciptaan ini untuk sesuatu yang sia-sia. Ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu untuk hal yang sia-sia, tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Fa anta munazzahun an dzalika, engkau wahai Rabb tersucikan dari hal itu. Fasrif annal anna adzaban nar, maka palingkanlah, jauhkanlah dari kami azab api neraka. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimina min ansar. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maka sungguh telah engkau hinakan. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Tafsirannya, ya Rabbana najjina minan nar. Wahai Rabb kami, di ayat ini juga masih ucapannya ulul albab. Wahai Rabb kami, najjina minan nar. Selamatkanlah kami dari ancaman api neraka. Fa innaka ya Allah man tudkhilhun nar bidzunubihi faqad faddahtahu wa ahantahu. Karena sesungguhnya engkau wahai Allah, siapa saja yang engkau masukkan ke dalam api neraka karena dosa-dosanya, maka sungguh engkau telah membongkar keadaannya dan telah menghinakannya. Wa malil mudzibina adh-dhalimina li anfusihim min ahadin yadfa anhum iqaballahi yaumal qiyamah. Dan tidak ada bagi para pelaku dosa, bagi orang-orang yang zalim, penolong seorang pun yang akan menghalangi mereka dari siksa Allah pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azabnya, siksanya, maka tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-193, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar yang menyeru kepada keimanan agar beriman kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Doanya ulul albab. Tafsirannya, ya Rabbana innana sami'na munadiyan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan ucapan ulul albab, ya Rabbana, wahai Rabb kami. Innana sami'na munadiyan, sungguh kami telah mendengar yang menyeru. Siapa yang menyeru? Wa huwa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunadin nasa, dia menyeru manusia, litasdiqi bika, untuk membenarkanmu, wal iqrar bi wahdaniyatika, dan mengakui keesaanmu, wal amal bi syar'ika, serta mengamalkan syariatmu. Fa ajabna da'watahu wa saddaqna risalatahu. Kami pun memenuhi seruannya dan membenarkan risalahnya. Oleh karena itu, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wastur uyubana, sembunyikan, tutupi aib-aib kami. Wa alhikna bis-salihin, dan sertakan kami dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini doa yang butuh juga untuk kita baca, kita hafalkan. Ya, doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, kemudian menutupi segala aib, kesalahan-kesalahan kita, dan menyertakan kita serta mewafatkan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Qala Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ayat yang ke-194. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami janjimu melalui utusan-utusanmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Tafsirannya, ya Rabbana a'tina ma wa'adtana ala al-sinati rusulika min nasrin wa tamkinin wa taufiqin wa hidayatin. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui lisan rasul-rasulmu, berupa pertolongan, kekokohan, taufik, dan hidayah. Wala tafdhahna bidunubina yaumal qiyamah. Jangan engkau membuka, membongkar dosa-dosa kami pada hari kiamat. Fa innaka karimun. Sungguhnya engkau maha mulia. La tukhlif wa'dan wa'adta bihi ibadak. Tidak menyelisihi janji yang telah engkau janjikan kepada hamba-hambamu. Nah, itu doa-doa yang diucapkan oleh ulul albab. Ya. Kemudian di ayat yang ke-195, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. Rabb mereka mengabulkan permintaan mereka. Ya. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Kata Allah, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang pun dari kalian, baik laki-laki ataupun wanita. Ba'dukum min ba'd. Sebab kalian adalah bagian, sebagian kalian adalah bagian dari sebagian yang lainnya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabilillah wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu indahu husnul thawab. Maka orang-orang yang hijrah, orang-orang yang terusir dari tempat-tempat tinggalnya, orang-orang yang diganggu di jalan Allah, orang-orang yang berperang, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, la'ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim, tentu aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan aku akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai balasan yang disiapkan di sisi Allah. Dan Allah, atau balasan yang ada di sisi Allah adalah sebaik-baik balasan. Nah. Tafsirannya, qala fa ajaballahu du'a'ahum. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa semua doa ulul albab ajab Allah. Allah kabulkan. Bi annahu la yudhi'u juhda man amila minhum amalan salihan dzakaran kana au untha. Yaitu dengan cara tidak disia-siakannya kesungguhan siapapun dari mereka yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, maka lakukanlah untuk Allah. Tidak ada satu amalan soleh pun yang kita lakukan kemudian disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan untuk Allah kemudian diterlantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beda dengan manusia. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang baik tapi disepelekan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang terpuji tapi tidak pernah dihiraukan. Ini manusia. Karena itu lakukan segala sesuatu hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Ya. Nah, jangan untuk manusia. Karena Allah sudah berjanji di sini, innila udhi'u 'amala 'amali minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun dari kalian, baik laki-laki maupun wanita. Tidak ada bedanya di sini. Antara laki-laki dengan wanita sama saja, setara, sejajar dalam hal apa? Dalam hal amal soleh dan dalam hal akan diberikan pahala atasnya. Tidak berbeda. Ya. Qala wa hum fi ukhuwati ad-din. Mereka baik laki-laki maupun wanita fi ukhuwati ad-din. Ya. Fi ukhuwah ad-din. Ada dalam kerangka ukhuwah fiddin, saudara seagama. Nah, di ayat tadi bahasanya ba'lukum mim ba'din, sebagian kalian adalah bagian dari sebagian yang lainnya. Ini maksudnya adalah ukhuwah, ukhuwah fid din. Nah, kalian itu adalah saudara seagama. Wa qubulul a'mal wal jazaa' 'alaiha sawaa', soal diterimanya amalan dan adanya pahala itu sama, tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita. Ya. Qala fal ladzina haajaru raqbatan fi ridallahi ta'ala wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi ta'ati rabbihim wa ibadatihim iyya qatalu wa qutilu fi sabilillah li ila'i kalimatihi la yastaranna Allahu 'alaihim martakabuhu min al-ma'asi kama satara 'alaihim fid dunya fala yuhasibuhum 'alaiha wa la yudkhilannahum jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar jazaa'an min indillah wallahu indahu husnul thawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang hijrah rogbatan fi ridhollah, dalam rangka ya, mencari ridho Allah. Hijrah bisa dalam makna yang sempit, bisa juga dalam makna yang umum. Ya. Semua makna hijrah masuk di sini. Hijrah bisa jadi pindah dari negara kafir menuju negara Islam, atau hijrah dari perbuatan-perbuatan yang jelek menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Hijrah menjadi lebih baik. Falladzina hajaru, orang-orang yang betul-betul melakukan hijrah, lihat, rogbatan fi ridhollah ta'ala, dalam rangka mencari ridho Allah. Wa ukhriju min diyarihim, dan juga orang-orang yang terusir dari tempat-tempat tinggalnya karena mempertahankan agama. Wa udzu fi ta'ati rabbihim wa ibadatihim iyya, dan juga orang-orang yang diganggu karena melakukan ketaatan kepada Rabb-nya dan beribadah kepadanya. Wa qatalu, dan orang-orang yang berperang. Wa qutilu, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah untuk menegakkan kalimat-Nya. Sungguh kata Allah, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Allah akan menutupi kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tutupi hal itu sewaktu mereka di dunia. Orang-orang yang berhijrah bukan orang-orang yang maksum, orang-orang yang tidak melakukan kesalahan, ya. Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang-orang yang berjihad sekalipun, namun demikian keutamaan yang mereka lakukan itu akan membuat kesalahan mereka terhapus. Allah tutupi kesalahan-kesalahannya. Bahkan Allah janjikan kalau mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahti kusuriha, yang ya, mengalir di bawah istana-istananya, di bawah pohon-pohonnya, sungai-sungai. Jazaa'an min indillah, sebagai balasan dari Allah. Ya, dan sebaik-baik balasan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berlaku pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan dapat menghapuskannya. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Ya. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, dan jangan putus asa ketika kita jatuh dalam kesalahan. Siapa sih yang tidak pernah salah? Namun demikian, jangan sampai kesalahan itu jadikan sebuah alibi, dijadikan sebuah alasan, sehingga setelah kita jatuh dalam satu kesalahan, berikutnya kita jatuh lagi. Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi ikuti kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapuskannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-196. Qala Allah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali membuatmu tertipu kebebasan orang-orang kafir. Ya. Kebebasan orang-orang kafir di sebuah negeri. Nah, Tafsiran dari ayat ini, la tagtar ayyuhar rasul bima alaihi ahlul kufri billah. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, wahai rasul, ya, kamu tidak perlu tertipu dengan apa yang ada pada orang-orang kafir. Min bastatin fil aish, dari kelapangan dalam hal hidup. Wasa'ah fil rizki, dan keluasan dalam hal rezeki. Wantiqalihim min makanin ila makanin litijarat wa talabil arbah wal amwal, serta secara bebas perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk dagang dan cari keuntungan serta harta. Nggak usah tertipu. Orang-orang kafir melakukan apapun bebas di dunia. Ya, kenapa bebas? Orang kafir. Ya. Bebas. Nggak ada istilah haram bagi mereka. Kalau orang-orang yang beriman tidak, orang-orang yang beriman tahu, mesti tahu ada yang haram, ada yang tidak boleh diambil, ya, ada yang tidak boleh dikerjakan. Kalau orang-orang kafir bebas, kebebasan orang-orang kafir di dunia jangan sampai menipu kita, ya. Jangan sampai menipu kita. Dalam artian jangan sampai kita tertipu. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa orang-orang kafir bisa bebas begini di dunia? Rezekinya diperluas, ya. Bisa melakukan bisnis dalam bidang apapun, keuntungannya luar biasa, bahkan dengan modal sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang wah, gitu kan. Gak usah bertanya seperti itu, orang-orang yang beriman mah gak pantas. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman tahu aturan, bahwa hidup di dunia ini ada aturan. Harus mengerti orang-orang yang beriman mah. Maka sama Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini diingatkan, la tagtar ayyuhar rasul, jangan sampai menipumu wahai rasul. Apa yang ada pada orang-orang kafir dari kelapangan hidup, kemudian keluasan rejeki, kemudian bebasnya mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berdagang, mencari keuntungan, harta benda dan lain sebagainya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, fa'amma qalilin yazulu hadihi kulluhu anhum. Dalam sekejap waktu saja itu semua akan hilang dari mereka. وَيُصْبِحُونَ مُرْتَهِنِينَ بِعَمَالِهِمْ أَسَّيِّئَةً. Pada akhirnya nanti mereka akan menjadi orang-orang yang terhina karena perbuatan-perbuatan buruknya. Ya. Jadi gak usah tertipu. Tidak usah merasa apa ya, takjublah melihat keadaan orang-orang kafir. Sepertinya orang-orang kafir gak ada yang miskin, mengapa? Orang Islam gak usah bertanya seperti itu. Kenapa orang-orang kafir ini kok kelihatannya mewah, bebas hidup di dunia? Kafir. Ya. Gak ada aturan. Dan itu menjadi ujian tersendiri bagi kita orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa artinya dunia sijnul mu'min jannatul kafir? Anta fatir. Hah? Belum pernah. Siapa yang udah pernah? Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ah, Azam. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi wajar we bebas, ya. Taqallubul ladina kafaru fil bilad, kebebasan orang-orang kafir, ya memang surga kok. Ya, kalau orang yang beriman enggak bebas. Kenapa? Karena dunia adalah penjara. Ya. Nah. Qala mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Mengapa kita tidak perlu silau, tidak perlu tertipu, ya, dengan kebebasan orang-orang kafir? Qala mata'un qalil. Ya. Kebebasan hidup di dunia dengan segala macam perhiasan yang ada di dalamnya hanyalah perhiasan yang sedikit, sebentar, sementara. Thumma ma'wahum jahannam, tempat mereka orang-orang kafir itu jahannam. Wabisal mihad, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat. Sudah azan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Padahal tinggal berapa ayat lagi, enggak masalah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.